Matius pasalak kasera. Mangkai jo endek mi puang isa dek lopi nalamban lian kampongna. Demi mesa to kupi na bulle tau lako puang isa di pamamma bangjong ampa. Ia ton na isen mi puang isa matumba ka mataparanna tu lako tau. Mangkada mi lako jo to kupi na kua. Anakku, pemalapui penawammu di dampangan moko. Demi batu pira-pira guru agama sadingi, namang kada lampenawan na nakua. Ya te taon capa puang latala, sangap mpapada ya puang latala kalena. Na isem puang isa to lampenawan na tulako guru agama, ia mojo nakuan ni. Capa rimi mga pikiri gaya susituu, umbon na ramarawa dikuaraka di dampangan moko. Batu dikuaraka, kedeh moko mulumingka. Apa ya te ewatu laku pakitan kamu, ku memakuasa na aku, anak mentolino, dampangan tomadosa lan te elino. Ia mejo, nakua lako tetokupi. Kede moko, angka itu ampahmu, mupole. Kede mi jo tokupi na pole. Ia ton nakita mi tobuda jo apa jaji, sila jatan ngasan ni, anam pakalabi puang ala ta'ala, tompang ben kuasa liwak tonggo lako tolino. Ia to nampataru mo kalingkan na puang isa. Ngkita mi mesa pasasung di sanga Matius cuma doko lang kantorona. Nakua puang isa lako. Male ko main turu na kupu anak guru ko. Ta apake ede mi anna malen turu i. Ia to nakumande puang isa sola anak guru na jobolana Matius. Ratu mi buda to pasasung lain. Sola to nasanga mo tau to gaja nakumande sola. Demi to parising kitai anakku tanai to anak gurun na puang isa na kua. Siapa rina kumandora gurumu sola pasasung na to tangun turu aturan agama. Na saading puang isa to pekutanan na pebalii na kua. Ya to malaga teedan na paralui to mangjampi. Apa to masakiram paralui to mangjampi. Teeda kuratu lantulung to sanga kalena to melo. Apa ratura antulung to madosa anna mengkatoba. Bela jahi i, apa batuananna teekadanna puang Allah Ta'ala lan surah Allah Ta'ala, kamamasyandra lako padammi rupa tau to kuanga, tangia karoba olok-olok. Mangkai jo'o, ratu mito anak guruna Nabi Yahya lako puang isa, namekutana nakua. Japarina kami manda, sola to parisi to puasa, na teda iya to anak gurunta. Na pebalii puang isa mpake pangpasusian na kua. Yanna botting to tau, misanga raka kumua la puasa ito to ratu. Yanna sola pato botting muane, tantu teeda. Apaladen watunna na ladiala jo may tangatangana jo to botting muane. Yamote aku, mane ri puasa to ratu, yamote e anak gurungku. Na kua pole omo, teeda taum pang tampiran pancurikan baru lako baju maluse. Nasaba latim poron jok pancurikan baru, na cacan ni jok baju maluse, na sacak cecak cena. Teeda taum patama anggoro baru, tama pangapanian maluse mo, to dikabua jok mai balulang. Nasaba iyan namang kambura mo, tiba atu jok pangapanian maluse mo, na tibaku to anggoro. Jajila sajang duai to anggoro, sola pangapanian na. Ya to anggoro baru, la di patama toda pia pangapanian baru. Dikuan na salama ajo anggoro sola pangapanian na. Ia to namang kadauna pa puang isa lako anak guruna Nabi Yahya. Ratu mito kapala bola pas sambajangan. Suju mijo olona puang isa, na metada na kua. Mane mang kadika mate to becceku. Apa mengka mase-mase na lako kaleta kewa adingi. Antamale pangkaka ina tuo pole. Kedeh mito puang isa, namale situru jo tau. Naun ditoda to anak gurunna. Ia ton na jio mo tangalalan. Demi mesak baine, to sang pulo dua mo tau na maparritongan na sading, nasabak macare patar rubangi. Male mimpendete puang isa jo may bokona, anak kaka ito tampak baju landona, nasabak nakua lampenawan na kumua. Moi, ku kakak bangri to baju landona, manasa laku pumalaga. Tak apa mesaile mito puang isa, nakita ijo baine namang kada nakua. Anakku, pemawatangi ito penawammu, malagah moko nasaba moka tappaina. Ia jo watu tak apa malagami. Ia ton naratu moto puang isa, lako bolana jo kepala bola pas sambajangan. Ungkita mi buda tau mbating solato masuling ka masusan. Nakua mi puang isa tu lako tau. Mesun ngasan kamu, tek darana mate tek pea, apa mammari? Na petawa-tawai mi tau, ia ton nasi mesunan moto tau. Male mi puang isan toi toliman na jo pea, na ta apa tua pole. Ia jo kajajian, ta apa na isen sinin na tau. Lanjok kampung na menggurikina. Ia ton na pataru mo kalingkan na puang isa, demi dua to buta, undi me tambah-tambah na kua. Oh puang, batina Raja Daud, kawasekan dika. Ia ton na mentama mo bola, ratu mi jok to buta sola dua ilako puang isa. Na kutanai mi puang isa na kua. Mi kata paira kakumua, wading na empapa kita kamu. Mebali minakua. Iye, kikata baik kikita puang. Maka kami puang isa to matana nakua. Susi to mikata paina, ya mo jaji. Pakita mi sola dua, napakai nga mi puang isa kumua. Danggi lalo, naden tau mi pawan jo apa jaji. Apa iya ton na mesumo lamai bola sola dua, male menceritai lako tau lanjok kampung na menggurikina. Ia ton namale mojok tau dua, denomi mesa to mamang, sanga natamai setang, nabawai tau lako puang isa. Naulai mi puang isa jok setang, nata apa mangkada jok tau, cangah mi toto buda nakua. Wah, te dapata kita to susinna te, inde Israel. Apa nakua tato parisi? Kuasana puang gawana setang, napake nulai setang. Mangkai jok o. Male mi puang isa lele kota sola kampung na pasi taru-taruhi. Mengajahi mi lambola pas sambajangan, empang pesenan kareba kasalamatan kumua. Laratu mi puang ala ta'ala, mang parenta susi raja. Nampa malaga tau tomang rupa-rupa sakinna. Ia ton nakita mi puang isa jua tobuda. Masa mi penawanna, sanga susi bang mira bembala, tote edamo tomang rewana. Tanganis semol pangujungan natang pakulle. Nakua mo puang isa lako anak guruna. Siririan mo to pare, apa ciidira to me pare. Ya mo joo, peta ade lako to ampun na uma, naswai to tau malem peparian ni.